pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 28 April 2017 dibacakan Ardiansyah. Mualim mengganti ketua fraksi Partai Aceh di DPRA dari Kautsar Muhammad Yusuf kepada Iskandar Usman Al-Farlaki. Penghuni Barabakoi lapor Bupati Aceh Besar dan Kapolsek Ingin Jaya ke Komnas HAM. Pemko Loksmawe terapkan karcis parkir untuk tingkatkan PAD dan meminimalisir petugas ilegal. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Muzakir Manap menggantikan posisi Ketua Praksi PA di DPRA dari Kautsar Muhammad Yus kepada Iskandar Usman Al-Farlaki yang selama ini menjabat Ketua Badan Legislasi. Sementara Kautsar saat ini menjadi anggota Komisi 7 yang membidangi agama dan kebudayaan. Kepastian itu diperoleh dari kopian surat keputusan DPA-PA tertanggal 18 April 2017 yang ditandatangani Ketua Umum Muzakir Manap dan Sekjen Muklis Basyah. PA juga sudah menyerahkan surat reposisi itu kepada Sekretaris Dewan kemarin untuk diparipurnakan pada Jumat ini 28 April 2017 pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pergantian ini juga terjadi di tubuh partai politik lain di DPRA. Menurut Sekwan Ahmad Zain, hingga kemarin sore baru Partai Demokrat, Nasdem, P3, PA, dan PAN yang telah menyerahkan surat reposisi. Sementara Partai Golkar, Gerindra, dan PKS belum mengajukan surat usulan reposisi. Saat ini Kautsar tidak mendapat jabatan apapun dalam alat kelengkapan Dewan, baik di Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan Dewan, ataupun Banlek selain menjadi anggota Komisi 7. Sementara posisi Ketua Banlek diisi Abdullah Saleh yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi 1 DPRA. Sudarlun, perwakilan korban tsunami yang masih menempati barak di Desa Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, melaporkan Bupati Aceh Besar dan Kapolsek Ingin Jaya ke Komnas HAM perwakilan Aceh di Banda Aceh. Aduan ini terkait pembongkaran barak secara paksa oleh Satpol PP Aceh Besar atas perintah Bupati Aceh Besar Muklis Basyah. Para pengadu didampingi Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safarudin SH. Menurut Safar, korban tsunami yang masih tinggal di barak tersebut berjumlah 18 kepala keluarga. Mereka merupakan orang yang belum mendapatkan rumah bantuan tsunami, walaupun nama mereka sudah ada dalam SK Bupati dan BRR sebagai penerima rumah bantuan tsunami. Menurut Safar, Satpol PP dengan bantuan pengamanan dari Polsek Ingin Jaya menghancurkan paksa bangunan barak tersebut dengan barang-barang yang masih tertinggal di dalam barak. Permintaan warga agar tidak dibongkar dulu tidak diindahkan pemerintah. Padahal sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah telah meminta Pemkab Aceh Besar agar tidak membongkar terlebih dahulu barak itu sampai ada bangunan rumah permanen bagi mereka. Tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Aceh Besar. Akibat pembongkaran tersebut, para korban tsunami yang selama ini menempati barak Bakoi tidak mempunyai tempat tinggal lagi dan terpaksa mendirikan tenda darurat untuk bertahan hidup. Padahal hak untuk mendapatkan rumah layak huni adalah hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak yang seharusnya menjadi tugas negara terhadap rakyatnya. Sudarlun, pemerintah Kota Loksmawe dalam waktu dekat akan memberlakukan karcis bagi setiap kendaraan yang parkir. Aturan ini diterapkan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir. Sistem karcis ini juga untuk memperkecil ruang gerak petugas parkir ilegal. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelayanan DPKAD Loksmawe, Firdaus SE, menyebut saat ini karcis sudah mulai dibagikan kepada petugas. Pihaknya menargetkan pekan depan sistem parkir tersebut sudah mulai diberlakukan. Firdaus mengakui bahwa PAD dari sektor parkir selama ini belum memenuhi target. Tahun lalu misalnya dari target 900 juta yang berhasil dikumpulkan hanya 650 juta rupiah, sedangkan target tahun ini 800 juta rupiah. Maka dari itu lewat sistem karcis, pihaknya menargetkan PAD parkir bisa mencapai 900 juta rupiah. Ia juga optimis dengan sistem tersebut dapat diketahui di mana saja lokasi parkir yang ilegal, sebab setiap petugas memiliki karcis untuk dibagikan kepada kendaraan, dan ia mengingatkan masyarakat berhak menolak memberikan retribusi parkir bila petugas tidak memberikan tiket. Sudarlun Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Bekto Suprapto mengatakan pihaknya terjun langsung menelisik peristiwa penembakan mobil berisi satu keluarga di Lubuk Linggau. Mobil berisi satu keluarga itu ditembak oleh anggota Polres Lubuk Linggau, Bribda K, karena tidak berhenti saat razia. Dari informasi yang didapatkan, Bribda K sempat dilarang menembaki mobil tersebut. Bekto menyebut polisi yang menjadi sopir melarang jangan menembak, tapi karena sudah panik, Bribda K tetap melakukan penembakan. Menurutnya sebelum menembak mobil tersebut, Bribda K sempat memberi tembakan peringatan. Namun karena mobil tidak berhenti, kemudian diketahui bahwa pengemudi bernama Indra tidak memiliki surat izin mengemudi. Saat itu nomor polisi kendaraannya juga palsu. Indra dianggap melawan sehingga menabrak anggota polisi lain. Sehingga sekeluarga tersebut dikira pelaku kejahatan sehingga ditembaki. Walau demikian, kata Bekto, tindakan Bribda K tetap tidak bisa dibenarkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan 3, Sandiaga Uno, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan program bedah rumah yang kini sudah berjalan. Menurut Sandy, program bedah rumah adalah program yang harus diselesaikan oleh pemimpin Jakarta saat ini. Ia mengatakan bahwa hal itu harus dituntaskan karena belum ada pergantian gubernur. Program bedah rumah adalah program renovasi rumah warga yang diluncurkan pemerintah Provinsi DKI pada 17 April 2017. Meski telah diluncurkan oleh Pemprov DKI, anggaran untuk perbaikan rumah berasal dari CSR, perusahaan swasta. Tercatat ada 10 rumah di Jalan Cilincing Lama 1, RT 02, 015, RW 03, Kelurahan Cilincing, yang dibongkar saat peluncuran program pada 17 April lalu. Pada awalnya perbaikan tiap satu rumah ditargetkan selesai 5 hari. Namun hingga saat ini belum ada rangka rumah yang dibentuk atau tiang penyangga yang dipasang. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai dari awal program bedah rumah adalah program dadakan yang tidak terencana dengan baik. Ia bahkan menganggap program itu sebagai program kampanye terselubung Gubernur Ahok menjelang pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua. Sudarlun, 2 tahun pasca pindah ke Qatar sebagai gelandang Al-Sadd, Xavi Hernandez mengutarakan mimpinya untuk jadi pelatih Barca. Namun sebelum mimpi itu digapai, Xavi ingin membantu Qatar di Piala Dunia 2022 terlebih dahulu. Xavi memulai karir sepak bola sejak berusia 11 tahun bersama Barca. 24 tahun dihabiskan Xavi dengan balutan seragam Barcelona. Atas kesetiaannya kepada Blaugrana, Pep Guardiola pernah menyebut Xavi sebagai pemain Catalonia terbaik dalam sejarah. Berbagai gelar juara telah Xavi rasakan sepanjang menjadi pemain Barcelona, mulai dari La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Liga Champions, Piala Super Eropa, hingga Piala Dunia Antarklub. Xavi yang kini berusia 37 tahun mulai memikirkan langkah selanjutnya bila sudah tidak lagi aktif merumput. Sudarlun, Alex Marquez menyebut Maverick Vinales dan Marc Marquez sebagai pembalap tercepat. Namun adik kandung Marc Marquez itu menegaskan bahwa Valentino Rossi adalah pembalap paling konsisten sejauh ini. Alex Marquez menilai sang kakak masih belum mendapatkan dukungan motor yang maksimal. Selain fokus kepada dirinya sendiri, Marquez harus meningkatkan kualitas motornya yang saat ini masih belum sesuai keinginan. Alex Marquez sendiri berharap bisa masuk dalam persaingan perburuan gelar Moto2 di musim ini. Di 2 musim awal di Moto2, performa Alex Marquez kurang memuaskan karena selalu duduk di luar posisi 10 besar di klasemen akhir. Pembalap tim LCR Honda, Carl Kurtlow, menyebut performa motor Yamaha masih lebih bagus dibandingkan motor Honda di GP Amerika Serikat, meskipun Marc Marquez menjadi pemenang seri tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Jumat 28 April 2017.